Pendapat aku tentang sosial media, terutama YouTube ya, itu penting banget gitu. Ibaratnya kayak window of opportunity-nya tuh kebuka lebar banget gitu, kayak apa ya? Ya benar-benar siapa aja tuh bisa berkarya lewat situ gitu, bisa tinggal upload dan benar-benar seluruh orang di seluruh dunia tuh bisa ngelihat gitu. Jadi menurut aku sih harusnya orang-orang tuh lebih apa ya? Lebih bebas berkreasi gitu. Lebih bisa nuangin sisi kreatifnya lah gitu, karena kan ya enggak makan biaya juga gitu. Yang pertama kali aku ngupload YouTube tuh disuruh teman aku. Jadi dia suka lagu ini, terus tuh dia nggak tinggal di Jakarta, jadi dia nyuruh aku ngupload gitu. Sebenarnya sih lagu-lagu yang aku upload di YouTube tuh lagu-lagu yang aku nggak bisa bawain kalau lagi manggung gitu loh. Jadi apa ya? Misalnya kita manggung, kan pasti kita harus nyesuain sama apa sih yang pengen penonton dengar gitu. Tapi kalau misalnya di YouTube tuh lagu-lagunya yang kayak misalnya Someday-nya John Legend gitu, terus apa Still in Love ya Brian McKnight, yang mungkin nggak banyak orang yang suka gitu di sini gitu ya, nggak banyak orang yang tahu di sini dan di penonton aku, cuma aku suka banget lagunya. Jadi idealisme aku sebagai penyanyi atau sebagai musisi gitu ya, pokoknya gue pengen nyanyi lagu ini gitu. Gimana ya caranya? Ya udah aku upload aja ke YouTube. Upload YouTube bukan pengen viewernya sih gitu, jadi ya banyak dikit viewernya ya seneng-seneng aja gitu. Maksudnya ya kalau udah ke-upload ya aku udah puas gitu, karena ya lagu yang udah pengen aku nyanyiin udah aku upload, aku udah puas di situ gitu. Somebody, Cinta wujudkan semua harapan. Aku bukan yang anak-anak keren gitu loh waktu waktu SD, SMP gitu. Jadi yang biasanya kan kalau yang keren-keren tuh pacaran duluan kan. Aku enggak, aku iya dong. Gitu. Semua pada semua yang nonton masih pada kalau dia keren, oh iya sih gue pacaran emang umur 5 gitu. Enggak. Cuma aku apa ya? Aku lama gitu jijik sama cowoknya, tau gak sih kalau kecil tuh kayak iya cowok gak boleh kayak ih ini kan bekas dia gitu. Aku lama kayak gitu, jadi mungkin aku pertama suka-sukaan gitu SMP-an kali ya, SMP kelas 2 gitu kali ya. Gak tau deh. Terlalu susah sih mungkin, terlalu universal gitu, cinta itu apa gitu ya. Pastinya cinta kayak perasaan gitu ya, perasaan terhadap suatu hal yang lain gitu. Mungkin gak mesti orang gitu ya. Kadang kita juga bisa cinta sama, misalnya sama kucing kita gitu. Terus cinta sama hobi kita, cinta sama musik, cinta sama banyak gitu. Gak sekedar sama orang doang gitu. Cuma emang yang banyak lebih general cinta sama orang gitu ya. Perasaan apa ya, suka, ingin memiliki, yeah. Terus apa ya? Ya kayak gitu deh. Mungkin ntar 10 tahun lagi kita bisa balik lagi ngobrol lagi ngomong tentang cinta kali ya. Kalau sekarang masih kemudaan ngomong cinta yang dalam-dalam. Sekarang aku tersadar cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu cinta.